Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian membaca kitab Afatul Lisan Fidha'il Kitab wa Sunnah, bahaya lisan berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah, karya Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Poin bahasan selanjutnya, kita masih membahas tentang masalah berdusta secara umum, dan di antara penyakit lisan adalah dusta atau bohong. Namun ada bohong yang diperbolehkan. Ya, qala al-musannif hafizahullah ta'ala al-mabhas arabi, bahasan yang keempat, mayubahu minal kadib, dusta dan bohong yang diperbolehkan. Dari Ummul Kulthum bintu Uqbah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah tergolong pendusta orang yang mendamaikan manusia, mendamaikan sejumlah pihak yang bermusuhan. Fayun mi khairan au yakulu khairan, maka dia pun mengembangkan kebaikan atau mengucapkan ucapan kebaikan. Hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari, diberi judul bab bukalah termasuk orang yang berbohong, orang yang mendamaikan di antara manusia. Demikian juga diriatkan oleh Muslim. Maka meskipun makna hadisnya adalah, atau redaksi hadisnya adalah kadzab, yang makna dasarnya adalah bukalah termasuk orang yang banyak berdusta, namun judul bab yang diberikan oleh Al-Bukhari adalah masalah laisal kadzib. Bukalah orang yang berbohong. Maka kadzab dalam hadis ini maknanya, kata Al-Bukhari, adalah kadzib. Kadzab dalam hadis ini maknanya adalah kadzib. Maka bukalah orang yang tergolong berdusta, orang yang dustanya untuk mendamaikan dua pihak atau beberapa pihak yang bermusuhan. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat yaitu diriatkan dan ada dalam Sahih Muslim dari Ummul Kulthum, beliau mengatakan, walam asma'hu, dan aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nas. Memberikan keringanan dalam satu perkara yang diucapkan oleh manusia, illa fi thalathin, kecuali dalam tiga hal, semisal apa yang disampaikan oleh Yunus dari perkataan Ibnu Syihab. Yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Syihab adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mengatakan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, dan aku tidaklah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yurakhis, memberikan keringanan, memberikan rukhsah dalam satu perkara yang diucapkan oleh manusia, dan itu adalah dusta, illa fi thalathin, kecuali tiga jenis dusta. Yaitu yang pertama adalah dusta karena keperluan perang, ketika kaum muslimin perang menghadapi orang-orang kafir. Maka seorang muslim untuk melindungi pasukan, untuk melindungi strategi kaum muslimin, boleh baginya berdusta. Kemudian yang kedua adalah wal islahi bainan nas, mendamaikan orang yang ribut dan bertengkar dan bermusuhan. Kemudian yang ketiga adalah perkataan seorang suami pada istrinya, dan sebaliknya ucapan istri kepada suaminya. Ya, penjelasan tentang penjelasan yang lebih detail tentang hal ini disampaikan oleh An-Nawawi rahimallahu taala. Beliau An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan, dan hadis ini adalah hadis yang sharihun, hadis yang tegas, yang gamblang, membolehkan sebagian dusta lil maslahah, karena satu maslahat. Waqad dhabata al-ulama ma yubahu minhu, dan para ulama berusaha membuat dhabit, membuat parameter, ya, kaidah ma yubahu minhu, kaidah dan parameter dusta yang mubah. Wa ahsanu ma ra'aituhu, dan dhabit atau kaidah yang terbaik, kata An-Nawawi, yang aku ketahui, yang aku lihat adalah dhabit yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, dhabit dari Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan rahimallahu ta'ala, al-kalamu wasilatun ilal maqasid, fakulu maqsudin mahmudin yumkinu tawasul ilaihi bisidqi wal kadhibi jami'an, fal kadhibu fihi haramun li adamil hajati ilaihi, wa in amkana tawassul ilaihi bil kadhibi walam yakun bil sidqi fal kadhibu fihi mubahun, in kana tahsilu dhalikal maqsudi mubahan, wa wajibun in kana al maqsudu wajiban. Kaidahnya beliau katakan, yang namanya perkataan dan tutur kata adalah sarana yang mengantarkan pada satu maksud. Maka semua maksud, dan dia adalah maksud yang terpuji, tentu terpujinya adalah tolak ukurnya syariat. Maka segala maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang terpuji, dan tujuan tersebut mungkin untuk diraih, bisa dengan cara jujur dan cara berdusta, jami'an dua-duanya mungkin, fal kadzibu fihi haramun, maka dusta dalam kondisi tersebut hukumnya haram. Jika ada maksud yang baik, yang baiknya ini menurut parameter syariat, bisa didapat dengan cara berdusta, bisa didapat dengan cara yang jujur, maka wajib jujur, haram berdusta. Karena tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan yang mengharuskan kita untuk berdusta. Kemudian yang kedua, wa in amkana tawassul ilaihi, akan tetapi jika tujuan terpuji menurut syariat tadi memungkinkan untuk tawassul ilaihi, kita sampai badannya, mungkin untuk kita wujudkan hanya dengan dusta, balam yakun bisidqi, dan tidak mungkin terwujud dengan jujur, fal kadzibu fihi, maka hukum berdusta padanya dirinci. Boleh jadi dusta di situ hukumnya mubah, in kana tahsulu dzalikal maqsudi mubahan, jika mewujudkan maksud tadi mubah menurut syariat. Dan boleh jadi hukum berdusta ketika itu hukumnya wajib, in kana al maqsudu wajiban, jika upaya untuk mewujudkan maksud tadi adalah satu hal yang wajib menurut syariat. Kemudian An-Nawawi menyontohkan, maka jika ada seorang muslim yang bersembunyi dari gangguan orang yang zalim, dari gangguan orang yang zalim yang mau membunuhnya secara zalim, wasa'ala anhu, kemudian si zalim bertanya kepada orang yang menyembunyikannya, wajabal kadzibu bi ikhfa'ihi, maka wajib bohong dalam rangka menyembunyikan dan menyelamatkan nyawa orang tadi. Wa kadza, demikian juga seandainya di tempatnya atau di tempat orang lain ada satu barang titipan, kemudian ada orang zalim preman atau semacam itu yang menanyakan barang tersebut, yang dia bertanya tersebut karena ingin mengambilnya, padahal itu bukan haknya. Maka wajib alaihil kadzibu bi ikhfa'iha, maka wajib atas orang yang ditanya untuk berdusta dalam rangka menyembunyikan barang tadi dan menyelamatkan barang tersebut sehingga tidak diambil oleh orang yang zalim dan bisa kita kembalikan kepada pemilik sahnya. Seandainya si zalim tadi memintanya untuk bersumpah, meminta orang tersebut untuk bersumpah, kalau memang itu barang itu tidak ada di tempatmu, ayo sumpah. Kalau barang itu tidak ada di tempatmu, lazimahu ayahlif, maka orang yang ditanyai memiliki keharusan untuk bersumpah, wa yuwari fi yaminihi. Namun karena masalahnya ini sumpah, ini masalah yang besar, maka beliau katakan, kata An-Nawawi, maka hendaklah dia menggunakan yuwari, dia menggunakan tauriyah dalam sumpahnya. Ini kalau babnya bukan bab sumpah, cuma ucapan biasa, maka tadi beliau katakan wajib alihil kadzib dalam rangka menyelamatkan harta agar tidak diambil oleh orang yang zalim, maka wajib baginya untuk berdusta. Namun kalau ini mau diminta untuk menyebut nama Allah, ini masalah yang lebih gawat. Maka kata An-Nawawi rahimallahu taala, dia bersumpah, hendaknya dia sumpah, dia terima sumpahnya, iya saya siap untuk bersumpah, namun hendaknya kalimat sumpahnya adalah kalimat tauriyah. Tauriyah adalah kalimat yang multi tafsir, maknanya ganda, ada makna zahir yang tidak diinginkan dan ada makna jauh yang diinginkan. Yang makna tersebut, kalimat tersebut punya dua makna. Ada makna dekat, itulah yang ditangkap oleh orang yang memintanya bersumpah, si zalim tadi. Dan ada makna jauh, yang itu yang diinginkan oleh si orang yang bersumpah. Maka misalnya boleh jadi dia bersumpah sambil pegangi telapak tangannya, dia pijit telapak tangan kirinya dan dia katakan wallahi barang itu tidak ada di sini. Barang itu tidak ada di sini. Dan dia tunjuk itu di sini, tidak ada di sini. Barang itu tidak ada di sini. Tidak ada barang itu, wallahi tidak ada di sini. Sambil dia pijit tangan kirinya. Dan yang dia maksudkan di sini, di telapak tangannya. Tidak ada di sini, mau gak ada, tangan kosong. Di dalam ada. Tapi di sini enggak ada. Nah, di sini enggak ada. Ini namanya tauriyah. Wa hadza illam yahsul al-ghardu ila bil kadhibi. Kata An-Nawawi, ini semua yang mengatakan hukumnya boleh, ini jika maksud terpuji tadi tidaklah terwujud kecuali dengan berdusta. Wal ihtiyat, namun sikap hati-hati dalam ini semua, hendaklah dia menggunakan bahasa tauriyah fi yaminihi dalam sumpahnya. Kemudian dijelaskan pengertian tauriyah. Pengertian tauriyah adalah seorang yang bermaksud dengan kalimat yang dia ucapkan maksud yang benar. Laisa huwa kadziban, dia tidaklah berdusta binisbati ilaihi, berkaitan dengan maksudnya, dengan niatnya, meskipun dia berdusta dalam zahir kalimat yang dia ucapkan. Walau lam yaqsud hadza bal atlaqa ibaratal kadhibi, namun seandainya dia tidaklah bermaksud melakukan hal ini, bahkan dia secara lepas mengucapkan ucapan dusta, falaisa biharamin fi hadzal maudhi, maka hukumnya tidaklah haram dalam kasus ini. Maka masalah sumpah tadi, maka permintaan untuk menggunakan kalimat tauriyah itu adalah satu sikap hati-hati. Sikap hati-hati. Artinya ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Dan sikap hati-hati adalah menggunakan bahasa tauriyah. Namun kata An-Nawawi, seandainya dia tidak demikian, tidak bermaksud demikian, namun dia menggunakan bahasa yang memang itu dusta 100%, maka boleh katakan untuk kasus semacam ini hukumnya tidak haram. Wa kadza kullama irtabata bi ghardun maqsudun sahihun, demikian juga manakala terkait dengan masalah dusta ini satu tujuan yang dimaksudkan, dan itu adalah tujuan yang dan kepentingan yang benar menurut syariat, boleh jadi itu untuk berkaitan dengan kepentingannya ataupun orang lain. Falatilahu, maka contoh berkaitan dengan kepentingan pribadinya, ayakhudahu zalim, dia ditangkap oleh seorang yang zalim. Ada orang yang zalim, preman atau semacam itu menangkapnya. Wa yas'aluhu an malihi, kemudian si zalim tadi menanyainya tentang hartanya. Dia khudahu, untuk mengambilnya, untuk merampasnya. Maka boleh baginya untuk mengingkarinya. Maka boleh baginya mengatakan saya tidak punya, saya tidak tahu menahu. Aw yas'alu as-sultan, atau dia ditanya oleh seorang penguasa, an fahishatin, berkenaan dengan satu dosa, satu maksiat, bainahu wa bainallah, dan itu adalah maksiat antara dia dengan Allah dan tidak merugikan kepentingan hak manusia. Ada yang menanyainya tentang maksiat, falahu ayung kiroha, maka boleh baginya untuk mengingkarinya. Maka ketika dia ditanya oleh, jangankan oleh, jika ini untuk sultan, maka apalagi cuma ditanya oleh kawan, apalagi cuma ditanya oleh kawan tentang sebuah maksiat, kamu melakukannya, bukankah kamu pelakunya? Dan maksiat tersebut tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat tersebut bukan maksiat antara dia dengan Allah dalam artian tidak merugikan hak-hak manusia. Kalau itu adalah maksiat yang merugikan hak-hak manusia, berkenaan dengan pencurian atau yang lain, maka bohong dalam masalah ini tentu satu hal yang haram. Namun ini maksiat yang bainahu wa bainallah, dan tidak ada orang yang tahu, dan dia pun tidak pernah cerita, namun ada orang iseng menanyainya atau penguasa yang iseng menanyainya, maka boleh baginya untuk mengingkarinya. Dia tidak harus jujur dalam masalah ini. Wa amma ghardu ghairihi, adapun kepentingan orang lain, famislu, maka contohnya dia ditanyai tentang rahasia saudaranya seorang muslim, maka boleh baginya untuk mengingkarinya, saya tidak tahu menahu tentang masalah itu, padahal dia tahu. Dan ini satu rahasia yang sangat memalukan, satu aib besar, yang seandainya dia mengiyakan, maka ini satu hal yang sangat berbahaya, satu hal yang sangat memalukan, dan semacam itu. Maka kesimpulannya, wayambari, dan sepatutnya baginya untuk yuqabil, untuk melakukan perbandingan untuk menimbang-nimbang antara sisi negatif dusta dan sisi negatif dampak dari jujur dan apa adanya. Maka jika ternyata sisi negatif dari jujur itu ternyata mafsadahnya asyaddu, itu lebih besar bahayanya, boleh baginya berdusta. Namun seandainya sebaliknya, atau minimal ragu-ragu, atau minimal ragu-ragu, haram baginya untuk berdusta. Maka kita lihat ternyata masalah kapan boleh berdusta dan kapan tidak boleh itu kembali pada kaidah tentang masalah kaidah tentang menimbang maslahat dan mafsadah. Dobitnya adalah kalimat yang terakhir. Ini ditanya tentang satu masalah, maka di sini ada, kalau dia dusta ada mafsadah. Jadi ditanya tentang maksiatnya, kalau dia bicara apa adanya, ya kalau dia tentu ada mafsadahnya, mafsadah membongkar aib. Dan ini tidak boleh dalam syariat menceritakan aib, menceritakan maksiat, ya, tidak diperbolehkan. Lalu kemudian boleh jadi berdampak, kemudian orang ini adalah orang yang mulutnya ember, ketika kita iakan, wah dia cerita kemana-mana. Habis kita cerita, dia akan langsung update status Facebook, begini-begini. Jika dia iakan, jika dia jujur, namun jika kemudian dia berdusta, ya tentu ada mafsadah dusta. Maka kesimpulannya, maka tentang kapan boleh dusta dan tidak, ya, adalah menimbang hal ini, ya, mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang madaratnya lebih ringan, mana yang madaratnya lebih ringan. Dusta itu madarat, mafsadah, membongkar aib juga mafsadah, sama-sama mafsadah. Maka kapan boleh berbohong dan tidak, itu menimbang mana irtikab akhafu dararain, mana yang dinilai dengan pertimbangan jernih, objektif, bukan karena nafsu, dan pertimbangan-pertimbangan syariat, mana yang madaratnya lebih ringan. Di satu sisi ada madarat dusta, di satu sisi yang lain, di contoh tadi, ada madarat, ada madarat menceritakan aib. Maka nanti perlu ditimbang manakah madaratnya yang lebih ringan. Oleh karena itu nanti boleh dusta dan tidaknya nanti juga akan kita pertimbangkan faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain, jika konteksnya ini adalah konteks fase untuk sebelum menikah, ditanya oleh oleh calonnya, pernah pacaran? Nah, ini dusta ataukah tidak dusta? Maka nanti yang kita timbang bukan hanya mafsadah, mafsadah dusta dan mafsadah menyebarkan aib, menceritakan aib, namun juga bagaimanakah mafsadahnya ke depan untuk kemudian pasangannya, itu juga kita pertimbangkan untuk mengatakan boleh terus terang, wajib terus terang ataukah tidak. Ketika misalnya calonnya tadi kemudian blak-blakan dan cerita apa adanya, saya tidak ingin, saya adalah orang yang tidak pernah pacaran, dan saya punya ingin punya suami yang juga bersih sebagaimana saya bersih. Wajar kan saya bersih dan saya ingin cari yang juga bersih. Maka haram baginya untuk berdusta. Kita katakan haram baginya untuk berdusta. Tidaklah dia jawab dengan jujur, maaf saya ternyata saya tidak masuk kriteria Anda. Dan berarti kan jujur kan, nggak perlu cerita detail-detail. Dah ngomong maaf saya nggak masuk kriteria. Maka ini juga dipertimbangkan. Karena intinya apa? Manakah yang mafsadahnya yang lebih ringan, menceritakan maksiat masa lalu atau kemudian kejelekan, keburukan, ataukah dusta? Kemudian Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ini sekian tadi kutipan perkataan An-Nawawi dari kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan sebagian riwayat dari salaf minal ma'arid. Ma'arid itu nama lain dari tauriyah. Nama lain dari tauriyah. Tauriyah bahasa yang lain disebut juga ma'arid. Yang ma'arid atau tauriyah ini adalah alat untuk membebaskan diri dari dusta. Maka di antara riwayat dari salaf tentang masalah tauriyah adalah sebagai berikut. Diriatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna fil ma'aridil kalam mayurni ar-rajula 'anil kadhibi." Sesungguhnya dalam bahasa-bahasa tauriyah itu terdapat sesuatu hal yang mencukupi seseorang sehingga dia tidak perlu berdusta terang-terangan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendaknya seorang menggunakan bahasa-bahasa tauriyah sehingga ketika kondisinya kondisi terjepit, kondisi terdesak, hendaklah gunakan bahasa-bahasa tauriyah. Itu yang lebih baik sehingga dia bisa menghindari dusta yang memang betul-betul full 100% dusta. Dan dilihatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma yasuruni bi ma'aridil kalam," tidaklah membahagiakanku ketika bahasa-bahasa tauriyah itu diganti dengan humrun na'am, unta yang merah, yang merupakan harta yang sangat berharga. Maka beliau katakan, menemukan kalimat-kalimat tauriyah yang itu menyelamatkan dari dusta, itu satu hal yang lebih berharga daripada harta yang paling berharga. Harganya lebih daripada unta merah yang merupakan unta yang paling mahal. Waqala ba'du salaf, dan kata sebagian ulama salaf, kana lahum, mereka para ulama dahulu memiliki perkataan, memiliki kalimat yang mereka gunakan untuk mencegah dari diri mereka hukuman wal balaya dan hukuman. Maka sebagian para ulama ketika, maka di antara cara sebagian ulama untuk menghindari kebengisan dan kezaliman penguasa yang zalim. Maka di antara cara yang mereka pakai, yang dipakai dan dikenal oleh para ulama untuk supaya terhindar dari hukuman dan kebengisan penguasa yang zalim adalah dengan ma'arid, adalah dengan perkataan tauriyah. Kemudian dicontohkan tentang tauriyah. Kalau tadi tentang keutamaan tauriyah, ada perkataan Umar bin Khattab, demikian juga Ibnu Abbas menunjukkan fadilah tauriyah. Maka kemudian contoh tauriyah diriatkan annahu laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai taliatan lil musyrikin, sekelompok orang-orang musyrik. Wawa fi nafarin min ashabihi, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sejumlah sahabat beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sejumlah sahabat, berjumpa dengan sekawanan pasukan orang-orang musyrik. Maka ada jenis pasukan namanya taliah, pasukan yang bersifat kemudian bukan pasukan inti, bukan pasukan inti, namun pasukan untuk menjajahi. Ini ada pasukan induk. Kemudian sebelum pasukan induk ini bergerak, maka disebarlah sejumlah pasukan untuk melihat keadaan. Maka nanti apa yang dilihat oleh pasukan ini nanti akan dilaporkan. Akan dilaporkan kepada panglima tertinggi untuk kemudian diberi sikap. Ini pasukan yang dikirim untuk ngecek keadaan, ini toli'ah. Dari kata-kata tola'ah yang artinya muncul, artinya yang dimunculkan pertama. Dan di belakangnya masih terdapat pasukan inti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan bersama para sahabat, ketemu dengan sejumlah pasukan orang-orang musyrik. Dan pasukan orang-orang musyrik enggak kenal, tidak kenal rupa dan wajah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang musyrik mengatakan, pasukan orang-orang musyrik ini mengatakan, mimma antum, kalian berasal dari mana? Fadzukira, maka disebutkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban kepada pasukan tersebut dengan mengatakan, nahnu min ma'in. Ma'in dalam bahasa Arab di sini bisa artinya mata air atau oase. Air, oase. Namun ma'in yang Nabi maksudkan itu adalah air mani. Nahnu min ma'in, kami berasal dari ma'. Itu kami manusia ini berasal dari air mani. Namun mereka tangkap kami berasal dari satu oase di sebelah sana. Fanadara ba'dum ila ba'din, maka pasukan orang musyrik tadi satu melirik yang lain. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ahya'ul Yaman kathirah, perkampungan di negeri Yaman itu banyak. La'alahum minhum, boleh jadi orang-orang ini adalah berasal di salah satu kampung di negeri Yaman, di sana dia hidup di dekat oase. Wansarafu, akhirnya bubarlah pasukan orang musyrik tadi. Padahal yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kami dari air adalah, yang beliau maksudkan adalah firman Allah taala, khuliqa mimma indafiq. Biasanya setiap manusia itu tercipta dari air yang memancar, yaitu air mani. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata ma'in yang maknanya itu air, dan ma dalam bahasa Arab di sini punya banyak makna. Bisa artinya awas, bisa airnya ma itu juga air berdasarkan ayat mimma indafiq, air mani itu juga disebut ma. Maka Nabi mengatakan kami nahnu min ma'in, kami dari ma. Mereka tangkap, oh ini nama kampung yang ada di dekat satu oase di negeri Yaman. Padahal maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam min ma adalah artinya kami adalah manusia-manusia yang tercipta dari air mani bapak-bapak kami. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Waqidi di Al-Maghazi, Ibnu Jarir di tarikhnya. Wawa mungkoti usanat, dan sanatnya mungkotek, oleh karena itu tadi kita baca dengan penulis menyampaikannya dengan menggunakan kalimat ruya. Ruya, kemudian ada kalimat dukira, dan disebutkan kalau Nabi menjawab dengan kalimat demikian, nahnu min ma'in, karena menimbang dhaifnya sanad dari kisah ini. Contoh yang lain adalah seorang ulama masa tabi'in, salah satu ulama salaf namanya Hammad. Idza ja'a man la yuridu al-istima'a bi, jika datang bertamu seorang yang beliau tidak ingin menerimanya, beliau tidak ingin duduk dengannya, boleh jadi karena satu dan lain hal, boleh jadi itu kawan yang jelek atau kemudian orang yang terpengaruh aliran sesat atau yang lain. Wada'a yadahu ala dorsi, maka beliau meletakkan tangannya atau jarinya di giginya. Ketika datang orang mau bertamu padahal beliau tidak ingin menerimanya, ya, karena satu dan lain hal. Non mau menolak, ya, enggak enak, ya, mau blak-blakan, enggak enak. Kamu pulang saja. Saya lagi tidak mau menerima tamu, enggak enak. Maka beliau kemudian dengan jarinya beliau pegang giginya, kemudian dia mengatakan gigiku, gigiku. Orang itu ngira beliau sakit gigi, padahal beliau cuma mengatakan ini gigiku. Dorsi, dorsi, gigiku, gigiku. Ya, ini ya, sekedar mau kemudian sebentar jumlah ismiyah hada dorsi. Hada dorsi, ini gigiku, betul kan? Ini dorsi, ini gigiku. Namun dia tangkap, oh, beliau sakit gigi, sakit gigi. Akhirnya, oh ya sudah enggak, akhirnya malah pamitan. Oh ya enggak jadi. Akhirnya si tamu tadi pamitan karena beliau megang giginya dan mengatakan gigiku, gigiku. Kemudian terakhir ada kita baca poin yang terakhir. Dan Imam Ahmad ditanya tentang Al-Maruzi, dan Al-Maruzi ini ada di rumahnya Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad namun Al-Maruzi tidak ingin keluar ila sa'il menemui si penanya. Maka Imam Ahmad meletakkan jarinya di telapak tangannya. Maka Imam Ahmad meletakkan jarinya di telapak tangannya. Waqal, kemudian beliau mengatakan laisa maruzi hahuna. Maruzi tidak ada di sini, sambil beliau pencet-pencet telapak tangannya. Maruzi tidak ada di sini. Mada yisna'u maruzi hahuna. Ngapain maruzi di sini? Enggak ada maruzi, karena di telapak tangannya enggak ada maruzi. Maruzi ada di dalam rumahnya Imam Ahmad. Ya, dia ada salah seorang ulama namanya Al-Maruzi, kawannya Imam Ahmad. Beliau berada di rumahnya Imam Ahmad. Sudah datanglah orang ingin bertemu, dan Al-Maruzi tidak berkeinginan untuk menjumpainya dan menemuinya karena satu dan lain hal yang tidak dijelaskan secara detail. Nah, yang mau jadi pelajaran contoh tauriyah. Maka Imam Ahmad sebagai pemilik rumah kemudian keluar rumah dan kemudian menemui orang tersebut. Ada apa? Saya ingin bertemu dengan Maruzi. Maka kemudian Imam Ahmad jawab dengan mencet-mencet jarinya dan mengatakan Maruzi tidak ada di sini. Nah, dan yang dimaksud Imam Ahmad adalah telapak tangannya. Tidak ada Maruzi di sini. Maruzi ada di dalam. Di sini tidak ada. Ngapain Maruzi ada di sini? Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.